أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah nabiyil amin semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan tetap memberikan kebaikan dalam hidup ini pendengar RRI yang dicintai Allah. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dalam Radio Republik Indonesia Stasiun Medan yang kita cintai ini dalam rangka membina pemahaman kita kepada Al-Quranul Karim. Pada pertemuan kali ini, ayat yang kita bahas adalah Suratul A'raf ayat yang ke-39. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Pendengar yang berbahagia, ayat 39 ini masih berhubungan erat dengan ayat 38, yaitu gambaran yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang sesama berbuat dosa, bersepakat di dunia, melakukan kejahatan-kejahatan, nanti ternyata di akhirat ketika mereka masuk ke dalam api neraka, saling melaknat antara pemimpin dan rakyat, saling mencaci, saling menyalahkan, saling meminta pertanggungjawaban, dan setiap orang akan lari dari saudaranya. Demikian kita lihat pada ayat 39 ini, orang-orang yang pendahulu yaitu masuk neraka berkata kepada mereka yang datang kemudian, sebenarnya kamu tidak mempunyai kelebihan atas kami, sebab karena terakhirnya masuk neraka bukan berarti mereka lebih hebat, lebih bagus. Nah, mereka mengatakan rasakan azab atas apa yang kalian usahakan lakukan. Nah, pendengar yang berbahagia, melihat kata-kata yang sangat tajam ini, seharusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata teman kita di dunia bila tidak diikat dengan tali-tali persaudaraan yang ikhlas untuk bekerja sama dalam kebaikan, maka dia akan menjadi musuh bagi kita dan saling melaknat. Demikian kita melihat pada suasana Ramadan yang mulia ini, kita juga melihat bagaimana Allah telah membukakan pintu rahmatnya, khususnya pada 10 akhir Ramadan ini, Ustaz, ya. Iya. Yeah. Dibukakan pintu rahmat yang bentuknya adalah etsqum minan nar, lepas dari api neraka. Tetapi akibat manusia tidak mau mempercayai dan tunduk kepada Tuhannya, dia bahkan merasakan azab yang sangat pedih, baik di dunia ataupun di akhirat. Apa hukumnya, Ustaz, kalau ditinggalkan puasa secara sengaja pula ini, Ustaz? Iya. Kalau puasa ditinggalkan secara sengaja, inilah ayat ini adalah ayat merupakan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan puasa, Ustaz. Akan berkata ulahum li ukhrahum. Ula itu artinya yang pertama, yang dahulu. Kan gitu. Ukhrahum yang datang kemudian iya. Apa yang dikatakan orang-orang yang sudah masuk neraka tersebut? Famakana lakum alaina min fadlin. Sama sajanya kita. Nah, kira-kira begitu. Tak ada Allah, istimewanya. Allahu akbar. Famakana lakum alaina min fadlin, artinya tak ada istimewanya. Artinya terlambatnya mereka masuk ke dalam neraka bukan suatu keistimewaan kalau bukan. Tapi kenapa sama-sama mendapatkan azab? Sama-sama mendapatkan azab. Kan begitu, Ustaz. Jadi kalau suasana Ramadan ini, ya artinya orang yang tak puasa, baik dulu dan sekarang, sama-sama mendapatkan azab juga kalau begitu. Sama-sama mereka akan mendapatkan azab. Makanya pada ayat sebelumnya orang itu menyalahkan orang-orang pemimpin atau orang-orang sebelumnya. Misalnya begini, Ustaz. Apa sebabnya, Ustaz? Kok disalahkan kepemimpinan? Ah, itulah. Itu sebetulnya sudah menjadi tabiat manusia, Ustaz. Jadi semacam ada perputaran begitu. Iya. Misalnya pada zaman kita sekarang ini, kalau orang-orang yang tidak berpuasa itu akan menyalahkan nanti, oh, orang-orang yang sebelumnya itu, orang-orang yang kemarin itu tidak puasa. Maka kami akan tidak berpuasa. Nanti yang zaman setelah itu nanti menyalahkan zaman yang setelahnya lagi. Kenapa mereka tak puasa? Gitu? Kenapa mereka tak puasa? Artinya apa? Kalau kita mengkaitkan dari ayat yang 38 dengan ayat yang 39 ini adalah, ini adalah azab bagi mereka. Kenapa dikatakan azab? Karena mereka memberikan contoh yang tidak baik. Subhanallah. Makanya dikatakan ayat 38 itu mereka akan mendapatkan azab. Azab bukan sekedar azab, tapi berlipat ganda azab tersebut. Bukan pahala, Ustaz. Azab. Azab yang berlipat ganda. Astagfirullah. Jadi di sini dikatakan fama kana lakum alaina min fadlin. Apa kira-kira sih istimewanya kamu dengan saya? Tak ada. Ketika melanggar perintah Allah, sama-sama akan mendapatkan azab api neraka. Jadi, Ustaz, kira-kira apa kalau di akhir-akhir kita berpuasa ini, kira-kira apa yang kita ingin persiapkan, Ustaz? Sebenarnya untuk ke depan? Sebenarnya orang-orang yang sedang berpuasa itu berada di bawah zilalullah. Zilalullah maksudnya zilalullah ini naungan, Ustaz. Naungan Allah. Lindungan, lindungan ya, rahmat Allah. Rahmat Allah. Maka puasanya itulah yang di antara yang akan menjadi saksi meringankannya dan meminta kepada Tuhannya agar dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sangat tidak habis pikir kenapa masih ada orang yang sengaja tidak berpuasa. Padahal dia sudah berada sedikit lagi kalau dia melangkah dengan puasanya berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang mungkin yang dikatakan oleh Malaikat Jibril lantas diaminkan oleh Allah dalam oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Ba'uda man adraka ramadhana falam yughfarulah. Faqultu amin, kata Nabi. Celakalah orang yang mendapati Ramadan tetapi tak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Dia sengaja melanggar perintah Allah, melakukan dosa besar dengan tidak berpuasa itu, berarti dia melanggar apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Jadi di sini kita melihat bagaimana sebenarnya hukum Allah itu adil, objektif dan berdasarkan fakta. Iya. Ada pertanyaan kadang-kadang Ustaz begini. Saya tak sanggup puasa, Ustaz, katanya. Karena saya bekerja. Bekerja ini dapat memberatkan saya. Kalau tidak bekerja, nafkah, mencari nafkah tak dapat saya kalau tidak bekerja. Nah, kira-kira sampai di mana ukuran ketidaksanggupan itu, Ustaz, kira-kira? Sebenarnya begini ya. Kita tidak juga dapat menjadikan kondisi kerja itu sebagai satu-satunya penyebab. Iya. Atau berlindung di balik itulah. Iya. Apakah tidak ada usaha sebelumnya? Sebenarnya kalau kita cerdas, bisa dicarikan jalan keluarnya. Kerja itu bisa dimulai misalnya ya dari lebih awal dia masuk kerja. Artinya pada jam-jam yang sangat berbahaya dan lapar dia berhenti. Contoh masuk kerja jam 7 kan bisa. Didulukan 1 jam. Nanti jam 12 istirahat biasanya. Udah jam 11 istirahat dia. Jam 1 baru, jam 2 baru masuk lagi. Artinya ada 3 jam baginya untuk istirahat. Nah, jadi sebenarnya seperti juga ibu-ibu yang sedang menyusui, saya pikir. Itu juga masih bisa berpuasa kalau mau. Dicarikan jalan keluarnya. Pas sahur dia makan banyak, minum yang sesuai dengan anjuran dokter. Artinya minum susu atau apa sehingga ASI-nya cukup. Nah, ketika dia bisa menyusui pada awal-awal siang itu enggak ada masalah. Artinya sampai jam 11 masih bisa dia menyusui. Tidak membatalkan puasa itu, sana. Enggak. Nanti setelah di atas jam 12 maka digantilah susunya itu dengan susu kaleng gitu. Untuk separuh hari lagi. Nah, itu kan bisa disiasati begitu. Disiasati kan? Saya pikir. Jadi tidaklah kenapa enggak puasa ibu? Saya sedang lagi menyusui. Itu memang benar. Cuman bagi kita kan sayang. Ramadan itu kata Nabi, kalau satu harinya dihitung tidak sama, tidak bisa mencukupi kelebihannya bila dihitung dari bulan-bulan atau hari-hari selainnya, kata Nabi. Bahkan Ustaz, dari hari pertama Ramadan itu sampai akhir itu mempunyai khasiat, mempunyai ganda, amalan ganda tertentu, Ustaz. Iya, pasti. Disebabkan kalau kita melihat dari malam Lailatul Qadar, banyak yang menafsirkan, ulama menafsirkan 10 akhir, 10 itu akhir. Apalagi kan? Berarti dari awal Ramadan sampai akhir itu berbeda-beda. Betul. Allah memberikan rahmat, maghfirahnya. Kan begitu, Ustaz? Betul. Ini menandakan Allah menjadikan satu hari Ramadan itu berbeda dengan hari yang kedua, hari yang ketiga, begitulah hari ini, selanjutnya. Apalagi ini kan suasana malam Lailatul Qadar ini kan. Iya. Ya, di mana kita memperingati nuzulul Quran, memperingati turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Malam Lailatul Qadar sudah menanti. Ini kan sebenarnya fadilah yang sangat besar. Makanya saya melihat ayat ini sangat signifikan dengan terhadap orang-orang yang sukanya, Ustaz. Ya, di warung betis, kalau di pagi hari, di siang hari, di sore hari, memenuhi warung-warung pinggir jalan. Kalau di luar Ramadan dia buka tanpa pakai spanduk. Sekarang ketika masuk Ramadan dia pakai spanduk. Tak nampak manusia di dalamnya, tapi selop sama betisnya aja yang nampak. Maka saya mengatakan istilahnya itu warung betis. Oh begitu, Ustaz. Iya. Warung betis saja namanya ya. Iya, warung betis saja. Nah, inilah orang-orang, contoh orang-orang yang tidak mendapatkan maghfirah Allah. Yang si penjual, yang si pembeli sama-sama mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa? Sebab penjual salah. Dia sediakan hari Ramadan itu untuk berjualan. Padahal mudah kalau mau berpikir bisa disiasat. Tahu sejualan itu, tuh cari jualan yang lain yang lebih fleksibel. Kenapa? Atau jualan perbukaan saja. Kan bisa dicari. Tetapi sebagian manusia menganggap ya kondisi kerjanya itu seolah-olah membolehkan dia menabrak agama. Nah, termasuk tadi padahal kita dahulukanlah kepentingan agama, artinya kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia yang maslahat kita. Dapatlah kita 200 ribu untungnya satu hari. Iya. Berapa 6 juta setiap bulan? Untuk ini, untuk ini, untuk ini habis juganya. Belum lagi kalau dia misalnya pulang kampung nanti. Iya. Selesai juganya duitnya itu. Iya, uangnya selesai, dunia yang tak dapat, tinggallah azab menanti dia. Karena berbahaya menyediakan makanan dan minuman di dalam bulan Ramadan sama berkali-kali lipat dosanya daripada orang yang memakannya saja. Karena dia turut menyediakannya. Itulah bahayanya, Ustaz. Wah, na'udzubillah. Jadi bahayanya itu dikira-kira dipandang dari segi apa, Ustaz? Karena orang kalau memandang dari segi materi ekonomi, dia tidak akan melihat bahaya itu tersebut. Tapi kalau melihat pandangan dengan agama begitu, bagaimana Allah menjadikan kita, memberikan nikmat kepada kita dan mencabut nikmat itu, maka itu akan terasa berat rasanya. Artinya terasa berat itu adalah orang tidak akan mau melanggar perintah Allah. Mereka berbondong-bondong mencari ridho Allah, rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai terkait dengan, tergolongan dengan ayat ini. Artinya apa? Artinya mereka itu sama Allah jadikan nanti jadi bahan api neraka kelak nanti. Kira-kira gimana kesimpulannya, Ustaz? Jadi kesimpulannya begini, bahwa dalam bulan Ramadan ini, terutama di akhir Ramadan ini, mari kita memohon keampunan Allah. Jangan pula kita semena-mena atau bahkan berani untuk menantang Allah dengan azab-azabnya. Na'udzubillah. Saya sendiri menghimbau kepada saudara-saudara saya, para penjual, berhentilah berjualan di bulan Ramadan ini. Takutlah azab Allah daripada nikmat sesaat yang Anda ambil, yang Anda rasakan. Apalagi itu menjadi sebuah kebiasaan, Allah akan mengunci mati hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan sentuhan-sentuhan Al-Quran ini dapat memberikan nuansa Islami pada diri kita, kesejukan dan kedamaian, khususnya menyambut datangnya Idul Fitri beberapa hari lagi. Kita wajib bergembira dan memohon keridhaan Allah dalam hidup ini. Akhirul kalam, selamat berpuasa, selamat melaksanakan ibadah, dan selamat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.